Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhu Salihin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Nawawi rahimahullah. Kita masih pada hadis Muawiyah ibn al-Hakam yang berbicara di dalam sholatnya. Maka selesai sholat, Rasul ajarkan padanya, beliau nasihati, inna hadhihi sholat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada pembicaraan manusia padanya. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Karena salat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir dan bacaan Qur'an. Hadis jelas menunjukkan haramnya berbicara di dalam salat. Baik bicara itu memang ada kepentingan tertentu yang mendorong dia untuk bicara, ataupun terlebih tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan untuk berbicara sesuatu, sama tidak boleh berbicara. Bahkan tidak boleh pula berbicara kalaupun itu untuk kemaslahatan sholat, untuk kemaslahatan sholat itu sendiri, terlebih kalau bukan untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan sholat, misalnya ada sesuatu di depannya yang mengganggu, maka dia katakan misalnya kepada anaknya, itu diambil yang di depan itu, disingkirkan. Memang untuk kemaslahatan sholat agar tidak mengganggu sholatnya, tapi tetap berbicara tidak boleh di dalam sholat. Sehingga kalau memang seseorang membutuhkan untuk mengingatkan sesuatu, cukup dengan tasbih bagi lelaki dan tasfid bagi wanita. Ini cukup dia katakan subhanallah. Jika ada sesuatu yang memang apalah, ada anak kecil mau jatuh atau apa, dia mau mengingatkan yang lain yang tidak perhatian misalnya, cukup dia katakan subhanallah, subhanallah. Atau kalau itu perempuan, cukup dengan dia menepukkan telapak tangannya. Demikian madhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha. Tentunya yang dibicarakan fuqaha ini haram dan tidak boleh ketika seseorang itu dengan sengaja berbicara dan tahu bahwa itu hukumnya haram. Adapun orang yang dalam keadaan lupa dalam sholat dia berbicara, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Lupa kalau dia sedang sholat, mungkin saja manusia, sehingga dia berbicara sesuatu. Itu pun Imam Malik dan Imam Ahmad, bahkan jumhur, membatasinya sekedar pembicaraan yang sedikit atau sebentar bagi yang lupa tadi. Terucap satu dua kata dari lisannya karena lupa. Artinya kalau itu berkepanjangan dan banyak, walaupun dengan alasan lupa, itu sama saja kembali kepada hukum haram dan tidak boleh. Hadis mengajarkan pula bahwa jahil, ini orang yang jahil, gak ngerti hukum, gak paham ilmu, terlebih mualaf misalnya, baru masuk Islam. Nah, maka fuqaha samakan seperti orang yang lupa. Ini tidak membatalkan sholatnya, tidak sampai membatalkan sholatnya. Hadis Muawiyah bin Hakam hujjah dalam hal ini, karena Muawiyah tidak batal sholatnya. Seandainya sholatnya batal, pasti Rasul perintah untuk mengulangi, ulangi sholatmu, gak sah sholatmu, kamu bicara tadi dalam sholat. Tapi Rasul gak merintahkan Muawiyah untuk mengulangi sholatnya, karena beliau jahil saat itu, gak paham banyak tentang hukum Islam, bagaimana syariat. Nah, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Salat itu enggak boleh ada bicaraan orang, tetapi dia zikir, tasbih, takbir dan bacaan Qur'an. Dan zikir-zikir agung yang lain yang ada di dalam sunnah. Yang dimaksud tidak boleh ada pembicaraan orang, ya ini pembicaraan orang layaknya orang berbicara satu dengan yang lain, layaknya kita manusia berkomunikasi, ambilkan ini, itu anu, begini, begitu. Ini yang dilarang, ini yang haram di dalam sholat. Makanya Rasul kemudian sebutkan sholat itu hanya untuk tasbih, takbir, zikir-zikir yang dicontohkan di dalam syariat. Begitu pula qiraatul Quran, doa. Oleh karena itu, ketika seseorang berdoa di dalam sholatnya, walaupun menggunakan bahasa dia gak bisa bahasa Arab misalnya, atau gak hafal doa-doa Quran atau sunnah, dia berdoa memohon kepada Allah dengan bahasa yang dia bisa. Dia orang Jawa pakai bahasa Jawa, dia orang Cina pakai bahasa Cina, orang Inggris pakai bahasa Inggris, maka itu boleh dan tidak termasuk di dalam hadis, karena dia tidak sedang berbicara layaknya orang berkomunikasi, tapi dia sedang berdoa. Dia berdoa memohon kepada Allah, dan itu inti sholat. Tujuan sholat itu bermunajat kepada Allah, bukan termasuk pembicaraan yang dilarang seperti yang di dalam hadis. Maka boleh dia doakan dirinya misalnya, ya Allah ampuni aku dosa-dosaku, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, ya Allah berikan aku rizki, dengan bahasa Indonesia begitu, atau bahasa lainnya dia pakai. Dia sedang bermunajat kepada Allah, berdoa, babnya doa, maka itu boleh, bahkan masyru', disyariatkan dalam sholat. Sekali lagi, yang dilarang, yang tidak boleh itu berbicara dalam artian komunikasi layaknya satu orang dengan orang yang lain berbicara. Ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Muawiyah ibnu Hakam, para fuqaha menyebutkan pula hadis difahami termasuk larangan untuk orang itu yushammit, mendoakan orang yang bersin. Ini misalnya di sampingnya bersin dalam sholat, alhamdulillah. Yang di sebelahnya enggak boleh mendoakan yarhamukallah, tashmit, mendoakan orang yang bersih dengan rahmat yarhamukallah. Karena ini mereka masukkan termasuk kalamunas, doa dalam artian ajaran untuk seorang muslim mendoakan saudaranya yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah karenanya. Sama mereka sebutkan ini merusak sholat, dan jika dia dalam keadaan tahu dan sengaja melakukan hal itu, maka itu merusak sholat dia. Terlebih fuqaha katakan di situ ada kaf, kaful khitab. Bahasa Arab punya makna dan punya pendalilan tersendiri. Ketika dikatakan yarhamukallah anta, semoga Allah merahmatimu kamu, ada mukhatab, kata ganti orang kedua. Berarti di situ ada mukhatabah, ada hiwar, ada pembicaraan, perbincangan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya mereka kembangkan dari sini, kalau babnya kembali kepada doa, maka itu boleh. Karena tadi doa, misalnya kamu katakan Allahummarham fulanan, apa misalnya kamu sebut namanya, ya Allah rahmati fulan itu, saudaraku, temanku ini, rahmati dia. Kamu sedang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Adapun kata kamu yarhamukallah, kamu sedang berbicara dengannya. Beda antara pembicaraan satu orang kepada temannya dengan doa dia, permohonan kepada Allah. Yang ini boleh doa, seperti yang dikatakan tasbih, takbir, qiraatul Quran masuk di situ. Adapun ini kalamunnas, pembicaraan di antara sesama manusia. Hadis Muawiyah ibn al-Hakam menyebutkan pula tentang banyaknya di masa jahiliyah dulu orang pada berdatangan ke dukun untuk konsultasi, untuk minta pendapat, saya mau pergi ke sana, bagaimana boleh tidak hari ini tanggal sekian, bagus apa enggak, nanti dukunnya yang menentukan jangan atau iya, ini mau menikah bagaimana, pokoknya semuanya rujukannya para dukun. Maka Rasul katakan kepada Muawiyah, fala ta'tihim, jangan kamu datangi para dukun itu, karena mereka berbicara tentang perkara gaib yang tidak mungkin mereka ketahui, sesuatu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka hanya menduga-duga, hanya mengira-ngira, plus terkadang dapat bisikan dari syaitan, para pencuri pendengaran dari langit, terkadang bisa mendapati satu kata, satu kebenaran, dibumbui dengan 1001 kedustaan. Dan itu dari keanehan Bani Adam. Percaya dan menerima apa yang disampaikan para dukun, paranormal, orang pinter kata mereka, padahal dari sekian yang mereka sampaikan prosentasenya satu yang benar dibanding dengan 1000 sekian bahkan lebih kedustaan. Di mana akal dan logika mereka? Yang 1000 ini dilupakan, diabaikan, yang satu ini jadi pegangan. Kalau kamu ingatkan, kalau dinasihati haram, gak boleh, dia akan katakan, buktinya benar. Dia pernah meramal begini-begini, pernah dia berkata begini, dan terjadi persis seperti yang dia ramalkan, betul seperti yang mereka ucapkan. Sekali, yang 1000 kali, kedustaannya kamu kemanakan? Seandainya itu 1000 kebenaran, sekali dusta, nih, bisa diterima. Seandainya, prosentasenya 1000 benar, sekali salah, gak teranggaplah yang salah. Ini kebalikannya, sekali dia benar, kebetulan dari pencurian pendengaran para jin kafir, kemudian ditambah-tambahi dan dikarang-karang sendiri 1000 kedustaan dan lebih. Maka itu dari kebodohan manusia menerima satu dari kebenaran dan melupakan sekian banyak kedustaan mereka. Rasul katakan, jangan kamu datangi mereka. Banyak sunnah yang menyebutkan larangan dan celaan itu. Demikian pula haramnya pendapatan dari praktek perdukunan itu. Halawanul kahin, Rasulullah sebutkan, halawanul kahin khabith, hasil penghasilan dari perdukunan itu kotor, haram. Disebut halawan, halawan itu arti letter leknya manis. Disebut demikian karena dia mendapatinya dengan manis. Si dukun artinya manis, gampang. Artinya bukan dengan suatu yang susah dan penghasilannya besar. Layaknya orang kerja, capek, keringat, ini paling penghasilannya sekian. Pegawai saja mungkin sebulan keringat, banting tulang, paling 500 ribu misalnya. Katakan mentok 1 juta satu bulan. Itu dengan susah payah satu bulan. Ini dengan sekali wes. Sekali jumpa, sudah jutaan nilainya. Manis. Gampang tanpa keringat, ya, Rasul katakan halawan. Tapi khabith, penghasilan yang kotor, haram, najis. Karena perbuatan yang musyrik dan haram, tidak akan dia mendapati informasi, tidak akan dia mendapati bantuan-bantuan dari para jin-jin kafir, para syaitan, kecuali dengan imbalan. Imbalannya adalah kekufuran dia kepada Allah, imbalannya adalah kemusyrikannya, dan merusak iman dan tauhidnya. Maka itu haram, dan disepakati itu oleh para ulama. Tidak boleh dia ambil upah dari situ. Bahkan kata Mawardi dari ulama Syafi'iyah, seyogyanya pemerintah yang berkuasa memberi hukuman yang setimpal kepada mereka dan mencegah dan memberi efek jera kepada yang lainnya. Ini kahin. Serupa dengan itu al-arraf. Al-arraf biasa juga didatangi oleh orang-orang jahiliyah. Bedanya kalau arraf terkait sesuatu yang sudah terjadi. Fulan barangnya dicuri. Fulan apa begitu, sudah terjadi. Nah, dia datangi arraf ini. Tanya di mana pencurinya, barangnya di mana, hartanya. Ghaibnya sekarang kalau arraf nisbi, relatif. Ghaib bagi kamu, enggak tahu. Tetapi bagi mereka tak bisa saja tahu dari bantuan para jin. Jin yang satu bekerja sama dengan jin yang lain, termasuk jinnya si pencuri. Oh, pencurinya fulan. Diambil, disembunyikan di sini. Dan dia kabarkan barangmu di sini. Bukan ghaib yang mutlak. Karena sesuatu itu telah terjadi, bisa diketahui. Adapun kahin, yang pertama tadi, sesuatu yang akan datang, akan terjadi, belum. Dan dia meramal, kalau kamu begini akan begini, kalau begini akan begitu. Sesuatu yang enggak ada yang tahu, hatta jin pun enggak akan tahu. Hanya Allah SWT yang tahu yang gaib yang akan datang. Kedua-duanya haram untuk didatangi. Rasulullah sebutkan yang mendatanginya tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dia percayai apa yang mereka sampaikan, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni Quran. Kalau dia percayai, berarti dia telah mengkufuri Al-Quran. Karena Quran jelas-jelas mengkafirkan perdukunan, sihir, dan yang semakna dengan itu. Dalam Al-Baqarah Allah sebutkan hal itu. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan ini perdukunan, sihir. Gak akan ada bagiannya untuk mereka di akhirat. Karena di akhirat bagi, hanya bagi yang beriman, taat kepada Allah. Ini kekufuran. Di ayat juga Allah sebutkan wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Itu dari bacaan para syaitan. Bukan wahyu dari Allah, tetapi dari bisikan para syaitan. Semua ini menguatkan bahwa itu kufur. Kalau itu perdukunan, arraf, perlu diketahui, para ulama ingatkan, semakna dengan itu dan terancam orangnya. Terlebih kalau dia sengaja mencari dan ingin tahu. Terlebih lagi dia percayai apa yang ada padanya adalah kebiasaan kebanyakan orang. Hadahumullah untuk membaca atau mengetahui ramalan bintang dia. Fulan Sagittarius. Ya cari-cari. Entah di internet, entah di majalah. Apa Sagittarius ini apa? Urusan bisnisnya akan lancar begini. Asmaranya akan begini begitu. Urusan ininya begini begitu. Fulan Leo. Leo ini bagaimana? Perkara yang gaib. Dia cari. Dia baca, terlebih kalau dia mempercayai apa yang tertuang di situ. Bahaya besar. Serupa dengan perdukunan. Siapa yang tahu? Dari mana mereka mengira? Hanya mengira-ngira saja. Perkara gaib. Wah, akan terjadi begini, perdaganganmu begini, urusan cintamu begini, urusan ininya begitu. Wah, kata. Dan semua itu berasal dari kufar, orang-orang kafir. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Dari orang-orang najis yang tidak mengenal toharah, tidak mengenal bersuci, tidak mengenal sholat. Dari mereka asal-usulnya. Tak dari Yunani, tak dari mana. Yang Leo, yang Sagittarius, Scorpio, apalagi namanya. Dari mana dia tahu? Yang lahirnya tanggal sekian, antara bulan ini, bulan itu, maka nasibnya akan begini, begitu. Siapa yang mengabari? Maka hal itu perlu diwaspadai dan diingatkan kepada anak-anak kaum muslimin, remaja, untuk berhati-hati dan takut meninggalkan segala yang bertentangan dengan iman dan akidahnya. Dalam hadis Muawiyah ibn al-Hakam, juga disebutkan tentang tiaroh, larangan untuk orang itu merasa sial, dan baik orang itu untuk tafa'ul. Tafa'ul merasa baik, berhusnudzon kepada Allah. Optimis untuk dapat kebaikan dan yang serupa dengan itu. Itu baik, tafa'ul. Lawan daripada tatoyur, Tatoir merasa sial dengan segala sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, atau sesuatu itu maklum adanya, tanggal sekian, hari Selasa, angka sekian, dan serupa dengan itu. Sial, sehingga enggak berani beraktivitas, tidak mau melakukan ini itu, termasuk kalau itu dari ajaran jahiliyah adalah bulan Syawal. Orang-orang jahiliyah sangat merasa sial dengan Syawal, bulan Syawal. Makanya aib, tabu untuk melakukan segala aktivitas di bulan Syawal. Kalau mereka bilang orang awam, pamali bulan Syawal. Gak berani orang jahiliyah dulu melakukan akad nikah atau serupa dengan itu di bulan Syawal. Merasa sial, nanti gak akan mendapat taufik, pernikahannya gak akan berlangsung lama, akan cerai-berai rumah tangganya dan seterusnya. Kenapa? Karena sialnya bulan Syawal. Ini semua dibantah di dalam Islam, ditolak dan dihancurkan. Makanya Aisyah katakan, Rasulullah SAW mengkhitbah aku di bulan Syawal. Rasulullah SAW menikahi aku di bulan Syawal. Rasulullah SAW masuk kepadaku di bulan Syawal. Lalu Aisyah katakan, siapa yang lebih bahagia daripada aku? Ini terbukti yang paling dicintai Rasul, Aisyah. Istri yang paling mulia, yang paling disegani, dan ilmunya beliau pun dari Rasul sangat banyak. Orang yang paling bahagia, pendamping hidup Rasul SAW. Dan semuanya beliau lakukan di bulan Syawal. Dari awal khitbah meminangnya, lamarannya, pernikahannya, dan masuknya Rasul kepada Aisyah, semuanya di bulan Syawal, untuk menepis tatoyur jahiliyah bahwa bulan Syawal itu sial. Tafaul itu yang diajarkan di dalam syariat, orang optimis. Kenapa? Tatoyur itu bermula dari su'udzon kepada Allah, berburuk sangka. Gak akan orang merasa sial kecuali ketika dia berburuk sangka kepada Allah. Sehingga takut kalau dia jalani ini, kalau nanti hari Selasa pasaran merugi, gak akan dapat untung, gak akan laku. Kalau rumahnya nanti nomor 13 akan celaka, akan sial, akan begini. Buruk sangka kepada Allah, gak ada baik sangkanya. Kalau dia melihat ini, nanti akan begini. Dia mendengar ini, akan begitu. Beda dengan tafa'ul. Tafa'ul husnudzon kepada Allah. Orang optimis melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu. Makanya Rasul senang mendengar sesuatu yang baik. Beliau pernah ketika ditanya tafsir mimpi, seorang sahabat memakan rutab kurma muda yang dikenal dengan nama rutab ibnu Tob. Itu namanya, nama rutabnya. Maka Rasul tafsirkan dinana kotoba, bahwa agama kita telah sempurna, telah baik. Dari mana diketahui? Dari baiknya nama Toba, ibnu Tob, Toyib. Bertafaul, orang optimisme dan senang, tenang hatinya, jiwanya, lapang dadanya, berhusnudzon kepada Allah, akan mendapati kebaikan dari segala yang dia dengar atau yang dia lihat atau yang dia ketahui. Maka yang ini tercelah, haram, yang ini disyariatkan dan diajarkan tafaul. Dan jauh beda orangnya. Yang tatoyur orangnya munkomish, munkobit, sempit dadanya, ciut nyalinya, jadi orang pengecut dan pecundang, gak berani apa-apa. Orang yang merasa sial seperti ini, paling takutnya orang. Gak berani keluar rumah hanya karena mendengar suara gagak atau apa. Gak berani keluar rumah bahkan. Melihat sesuatu, takut untuk ke pasar. Hanya gak beraktivitas yang seharusnya hari itu dia dapat untung, dapat masukan, hancur semuanya. Bahkan orangnya jadi kecil, nyalinya gak punya. Jiwanya kerdil. Beda dengan yang tafa'ul, yang mengikuti sunnah, berakidah yang benar, besar jiwanya. Walaupun mungkin fisiknya kecil, kurus, tetapi dia orang yang berani, syuja'. Tidak ada yang menghalangi dia. Dia mau kerja, kerja. Dia mau nikah, nikah. Dia mau buka toko, buka toko. Mau tanggal 13, mau hari Selasa, mau ada 1000 gagak, mau ada suara ini, mau ada apa yang dia lihat, tidak peduli. Dia mau jalan-jalan, tawakal Allah. Berani, besar jiwanya. Didikan iman, didikan tauhid. Tidak ada yang menghalangi dia dari sesuatu yang ditakuti orang ini semua tadi. Bahkan iman, tauhid dan sunnah mendidik orang untuk menjadi orang besar, menjadi orang yang pemberani, optimis. Adapun ini pesimis tok, kecil nyalinya, pengecut, gak berani. Agar ditambah-tambahi dengan kebiasaan masyarakat yang jelek, buruk. Entah itu di film, entah itu di malam lewat kuburan ada suara burung hantu, ada suara ini takut berdiri bulu romang. Apa yang kamu takuti? Burungnya ngelihat kamu lari. Orang mati gak akan bisa bangun dari kuburnya. Apa yang kamu takuti? Serba ketakutan, serba kecil nyalinya, gak berani itu, gak berani ini. Macem-macem sudah. Semua ini karena didikan syaitan. Jauhnya orang dari tauhid. Jauhnya orang dari ilmu syariat. Dari akidah yang benar. Hadis Muawiyah ibn al-Hakam juga mengisahkan bagaimana Muawiyah marah, manusiawi, ketika salah satu kambingnya dimakan serigala. Dia marah kepada si perempuan budaknya yang seharusnya diperintah untuk jaga kambing-kambingnya. Karena khilaf, beliau tampar itu budak perempuan. Emosi saat. Maka beliau sebutkan itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul ingatkan bahwa itu perbuatan haram, tercela, tidak boleh. Langsung, segera beliau berbenah diri. Dan itu bedanya para sahabat dengan umat-umat yang belakangan. Mereka sadar punya salah, langsung saat itu pula berbenah diri. Langsung Muawiyah katakan, ya Rasulullah, aku merdekakan perempuan itu, budaknya ini, sebagai tebusan dari kekhilafan beliau menamparnya. Seperti kata Muawiyah, aku ini manusia biasa seperti yang lain, bisa khilaf emosi, tak kuat dia, marah kambingnya hilang, tampar perempuan itu. Al-Muhim, dia mau memerdekakan. Kata Rasulullah SAW, sebentar, bawa ke sini dulu budak perempuanmu itu, suruh ke sini sebelum kamu merdekakan. Maka dibawa oleh Muawiyah, dipanggil, dihadapkan ke Rasul SAW. Maka Rasulullah SAW tanya kepada perempuan budak Muawiyah ini, Aina Allah? Di mana Allah? Perhatikan pertanyaan Rasulullah. Di mana Allah? Enggak mikir panjang. Budak perempuan ini dengan tegas, lugas, menjawab, qalat fis sama, di langit Allah, di atas sana. Qala man ana, kembali Rasul tanya, siapa aku? Ya jawab, kamu adalah Rasulullah SAW, hamba dan utusannya. Setelah mendengar jawaban perempuan ini, perhatikan Rasul katakan kepada Muawiyah, i'tiqha fa innaha mu'minah. Sekarang merdekakan dia, bebaskan, karena sungguh dia adalah wanita yang beriman. Dari mana Rasul bersaksi keimanan dia? Dari jawaban dia bahwa Allah di langit, di atas, dan Rasul beliau adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Berarti ini termasuk iman, mengimani bahwa Allah itu fis sama, di atas langit sana. Dan Quran menyebutkan banyak sekali ayat-ayat yang ke arah sana. 7 ayat di surat yang berbeda-beda Allah sebutkan, tsummastawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa Allah di atas arsy, artinya Allah itu tinggi dan di atas arsy. Selain itu, berapa banyak kita membaca ayat-ayat Quran, wa yunazzilu minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air hujan itu dari langit. Siapa yang menurunkan? Ayat menyebutkan Allah yang menurunkan hujan itu dari langit. Orang yang berakal sehat akan memahami kalau dikatakan menurunkan, berarti yang menurunkannya ada di atas. Makanya dikatakan menurunkan dari langit. Begitu pula ayat menyebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik, yang mulia, zikir, doa dan semisalnya. Naik karena Allah di langit, di atas, makanya naik kepadanya. Wah, kata sekian banyak ayat menyebutkan hal itu. Orang yang tidak mendapat taufik, wal'iyadu billah, dari mereka ada yang mengatakan bahwa Buddha ini maktuha, perempuan yang gak sehat akalnya, wanita yang gak waras. If ditanya oleh Rasulullah di mana Allah, dia jawab di atas langit sana. Kalau perempuan ini tidak waras, akalnya enggak sehat, bagaimana dengan Rasulullah SAW yang bertanya dan membenarkan jawaban wanita ini? Dan karenanya Rasul katakan merdekakan, karena dia beriman. Wanita yang beriman, kalau itu salah, enggak akan didiamkan oleh Rasulullah SAW. Enggak akan beliau diam sallallahu alaihi wasallam, akan ditegur dan diluruskan oleh Rasul SAW. Justru Rasul membenarkan, menguatkan dan mengatakan inilah perempuan yang beriman. Hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, oleh karenanya fitrah manusia, selain dari dalil Quran dan sunnah, fitrah manusia tidak bisa mengingkari abadan. Makanya ketika Juwaini, yang digelari Imamul Haramain, ditanya oleh Hamadani, muridnya, Juwaini masih sempat saat itu awal-awalnya mengingkari kalau Allah itu di atas langit. Allah ada di mana-mana, kata dia. Kata Hamadani bertanya kepada gurunya, baik, Apa jawabanmu wahai imam dua ini? Fitrah yang ada di dalam diri setiap insan, setiap insan, bahkan yang kafir, bahkan yang kafir, jangankan lagi mukmin, muslim, di mana saat dia dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat yang sangat terpojok, tidak ada lagi dia punya daya upaya dan tidak ada harapan dari segalanya kecuali kepada Tuhan penciptanya, otomatis jiwanya ini langsung berharap kepada yang di atas, berharap keselamatan. Na'udzubillah, nasallallahu alafiyah, misalnya kapal mau tenggelam, pesawat mau ini, ya Allah, orang mau selamat, kemana ketika itu kontak batinnya? Tanyakan kepada setiap jiwa, otomatis ke atas, minta keselamatan. Saat itu dia sudah gak punya upaya, tidak punya daya, gak mampu sudah manusia, darurat sudah, genting. Saat itu langsung harapan satu-satunya ke langit sana. Kenapa demikian? Apa jawabannya? Kalau memang dikatakan Allah itu ada di mana-mana, kenapa gak kemana-mana? Jiwanya saat itu kenapa gak kemana-mana? Kenapa harus ke atas saat itu? Mendengar pertanyaan ini, kata Juwaini, hayyarani hamadani. Hamadani membuat aku bingung, hamadani membuat aku bingung. Dia gak bisa jawab. Karena sesuatu yang gak bisa dipungkiri, bahwa jiwa manusia akan ke atas, ke penciptanya. Menunjukkan dan menguatkan memang Allah ada di atas. Wahakadha. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Muawiyah ibn al-Hakam, merdekakan perempuan ini karena dia mukminah, perempuan yang beriman. Karena jawabannya Allah bisama. Anak-anak kita yang belum balik, masih usia dini, 5 tahun, 4 tahun, bahkan kalau gak percaya, tanya anak-anak orang kafir yang masih kecil-kecil, belum ngerti agama kafir, orang tuanya tanya, di mana Tuhanmu? Tanpa diajari, dia akan mengatakan di sana, di atas. Fitrah, tidak bisa dipungkiri. Nanti dia sudah dewasa, kalau yang anak kafir ini, baru dicekoki macam-macam sama orang tuanya, diajari ini, itu jadilah dia orang kafir. Tapi saat dia masih fitrah, masih kecil, sesuatu yang tidak bisa ternodai. Dan itu iman dan akidah yang penting. Bahwa Allah fissama, Allah itu di atas langit sana, maha mulia, maha besar, tabaraka wa ta'ala. Itu beberapa faedah yang ada di dalam hadis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.